Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، كما نقول dari kitab Sahih Bukhari dan kemudian saya memasuki bab yang ke-5 dari kitab Al-Ilm. Dan di bab yang ke-5 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah babnya dengan bab Tahrib Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wafda Abdul Qais ala an yahfadul iman wal ilm wa yukhbiru man wara'ahum. Bab Dorongan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada utusan Abdul Qais agar mereka menghafal dan menjaga keimanan mereka dan ilmu yang telah mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa yukhbiru man wara'ahum, kemudian menyampaikannya kepada orang-orang ia mengutus mereka kepada orang-orang Abdul Qais. Wa qala Malik bin Khairis qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam irji'u ila ahlikum fa'allimuhum. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Malik bin Khairis, berkata kepada Malik bin Khairis dan rekan-rekannya, mereka adalah syababah mutaqaribun, para pemuda yang sebaya yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu. Dan mereka tinggal selama 20 hari, 20 malam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka sudah rindu dengan keluarga mereka, maka Nabi pun bertanya tentang keluarga yang mereka tinggalkan. Maka ketika dikhabarkan tentang keluarga mereka, dia mengatakan irji'u ila ahlikum wa'allimuhum, kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan ajarilah mereka, ajarilah ilmu yang telah kalian dapatkan. Dan di dalam kedua hadis ini kita bisa mengetahui tentang hibdul ilm, menghafal ilmu. Menghafal merupakan bagian yang sangat penting dalam talabul ilm, bahkan merupakan bagian yang paling berat bagi seorang talibul ilm, menghafal dan menjaga hafalan, baik menghafal Al-Quran Al-Karim yang merupakan sumber utama ajaran dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, ataupun menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan mufassir Al-Quran, tafsir Al-Quran Al-Karim yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya alaihissalatu wassalam, atau menghafal asar-asar serta ilmu-ilmu yang merupakan alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ini perkara yang paling berat di dalam belajar. Sampai seorang talib berusaha untuk memahami suatu ilmu, mencernanya dengan baik, kemudian setelah itu dia menghafalnya, menghafal, kemudian diitqankan hafalannya, dan setelah itu harus dijaga, dan ini merupakan perkara yang paling berat. Oleh karena itu di antara syair yang pernah kita hafal, di antara perkara yang terkadang dihadapi oleh seorang thalibul ilm dalam ilmunya, itu dikatakan wa indana mut'ibani al-ilmu wal-adamu sebuahnya indahum mufrihani al-ghina wa farku jahli. Ketika beliau membandingkan antara orang-orang yang mengejar dunia dengan orang-orang yang menuntut ilmu, katanya indana mut'ibani, pada kami itu ada dua perkara yang sangat melelahkan. Al-ilmu, yang pertama ilmu. Ilmu itu sangat melelahkan sekali. Menuntut ilmu bukan perkara yang mudah. Menuntut ilmu butuh pengorbanan. Menuntut ilmu kita berusaha untuk memahaminya, kemudian juga mencatatnya, menghafalnya, dan menjaga hafalan tersebut. Kita telah merasakan bagaimana beratnya menghafal Al-Quranul Karim dan bagaimana beratnya kita menjaga hafalan tersebut, karena kalau tidak dijaga akan hilang. Itu bagaimana menghafal, beratnya menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana menjaganya siang malam. Kita harus menjaga ilmu tersebut dan tidak boleh kita abaikan. Bersama itu juga wal adamu, dan yang kedua adam itu adam al-mal, kefakiran. Kefakiran itu melelahkan. Kefakiran melelahkan. Tapi harus bersabar. Seorang thalibul ilm harus bersabar. Karena seperti dikatakan oleh sebagian sahabat Nusaleh, man talabal hadis aflas. Dan siapa yang menuntut ilmu hadis, maka dia akan bangkrut. Maka karena dia akan disibukkan waktunya dengan thalabul hadis tersebut. Pada saat orang-orang disibukkan dengan mengumpulkan harta, dia disibukkan dengan mencari ilmu. Dan semuanya perkara yang berat. Tapi semuanya merupakan sebab kemuliaan untuk seorang hamba. Wa indahum, sementara indah di dunia katanya, al-ghina wa farqul jahl, kekayaan dunia dan kebodohan. Dengan kebodohannya dia bersenang-senang di dunianya dengan tanpa ada batasan, dengan tanpa mengenal batasan. Sebenarnya dikatakan oleh Nabi Sallam, dunia sejenis mukmin, wajan natul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Kembali kepada materi kita, al-hifad merupakan bagian yang sangat penting dalam talabul ilm. Maka jangan sekali-kali kita melakukan tafrid, meremehkan masalah hafalan. Jangan sampai kita mengatakan al-faham, al-faham, cukup bagiku memahami. Tidak seperti itu. Butuh hafalan. Berusaha menghafal sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala berikan barokah kepada kita dengan ilmu yang telah kita dapatkan. Kemudian juga dalam ayat ini kedudukan ta'allimuhum. Jika dia sebelumnya yukhbiru man wara'ahum. Setelah kita mendapatkan ilmu, kewajiban saja adalah berdakwah, menyampaikan ilmu tersebut. Dan semuanya merupakan bagian dari jihadu nafs, menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mendakwahkannya dan bersabar di atasnya dengan jihad. Jihadu nafs, jihad yang paling utama. Tidak mungkin tegak jihad melawan syaitan, jihad melawan orang-orang kafir, jihad melawan orang munafik dan orang-orang yang mengisi Allah Subhanahu dan Rasulnya, kecuali jika ditegakkan di atas jihadun nafs. Seorang harus membekali dirinya dengan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut dan mendakwahkannya serta bersabar di atasnya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Jamrah Nasr ibn Imran Abu Ba'i rahimahullah ta'ala yang beliau nukil dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan hadis ini telah kita lalui. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad bin Bashar hafiz Muhammad bin Bashar siapa namanya? Ayo tidak boleh ngobrol Muhammad Al-Bashar, saya pernah tahu ni. Tapi kan, kalau muda nanti bentuknya dekat Adi-Adim ya. Ibrahim, indah? Hasan Tabundar. Qala haddathana Gundar wa Muhammad bin Ja'far. Qala haddathana Syu'bah. Syu'bah bin Hajjaj. Abu Bustam, Amir Mu'minah fil Hadith. An Abi Jamrah wa Nasr bin Imran al-Dubai. Qala kuntu utarjimu bain Ibn Abbas wa bain al-Nas. Faqal inna wabda Abu Qais atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقال من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضاد ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قال الله والرسول أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطي الخمس من المغنم وأنهم عن الدب والحنتم والمزفر قال شعبة ربما قال النقير قال المقير وربما قال المقير قال احفظوه وأخبروا من وراءكم dari Abu Jamrah Nasr bin Imran al-Dubai rahimahullah ta'ala beliau berkata aku menerjemahkan untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma antara beliau dengan orang-orang yang datang bertanya kepada beliau. Maka pada suatu ketika datang utusan atau Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa suatu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam utusan dari kabilah Abdul Qais. Maka ketika datang Nabi bertanya kepada mereka, "Manil wafdu aw manil qaum?" Siapa rombongan yang datang ini? Maka mereka menjawab, Rabi'ah. Kami adalah orang-orang dari Rabi'ah. Kan Abdul Qais, Qabilah Abdul Qais termasuk dari Qabilah Rabi'ah. Saya sebutkan Qabilah-Qabilah Arab itu kembali semuanya kepada tiga Qabilah Induk. Itu Rabi'ah, dan yang kedua Mudar, dan yang ketiga Qahtan. Dan Qabail Yaman itu kembalinya kepada Qahtan. Dan Nabi AS itu dari Mudar, Quraisy. Kemudian ketika mereka menjawab bahwa mereka adalah utusan dari Qabilah Rabi'ah, Qabilah Abdul Qais, Nabi menyambut mereka dan mengatakan marhaban bil qaum. Selamat datang pada rombongan ghaira khazaya wala nadama. Dengan tidak dalam keadaan kehinaan dan tidak pula dalam keadaan menyesal, datang dalam keadaan mulia, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menerima hidayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencari hidayah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuntut ilmu. Maka mereka berkata, "Inna natika min syuqqatin ba'idah." Wahai Rasulullah, kami datang kepada engkau dari tempat yang jauh. Wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kufari mudar. Dan antara kami dan engkau ada qabilah ini dari kalangan orang-orang kafir mudar. Yang mana kalau kami melewati mereka, kami tidak merasa aman dengan keselamatan kami. Wala nastati an na'tiyaka illa fi syahrin haram. Maka kami tidak bisa datang menghadap engkau wahai Rasulullah kecuali di bulan-bulan haram. Di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang mana bulan-bulan tersebut sampai orang-orang kafir pun, orang-orang musyrik pada zaman itu memuliakan bulan-bulan tersebut. Mereka tidak mau berperang dan mengganggu manusia di bulan tersebut. Mereka letakkan senjata-senjata mereka. Maka orang-orang Abdul Qais saya tidak bisa datang kepada Nabi SAW kecuali di bulan-bulan tersebut, di syahril haram. Famirna bi amri nukhbiru biman wara'ana nadkhulu bihi jannah. Maka wahai Rasulullah, perintahkan kepada kami dengan perintah yang kami akan beritahukan kepada orang-orang yang mengutus kami. Nadkhulu bihi jannah, yang dengannya kami bisa atau akan masuk surga. Dan kalau kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, banyak pertanyaan-pertanyaan mereka yang berkaitan dengan masa ini, minta ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari azab neraka. Ini menunjukkan ulul himmah yang ada pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, cita-cita yang sangat tinggi, cita-cita yang sangat mulia dalam hidupnya, itu bagaimana bisa meraih surga dan bagaimana bisa selamat dari azab neraka. Sampai di dalam doa mereka, sudah kita lalui di kitab Ajam yang Sahih min Malisah fi Sahihain, ketika sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ditanya oleh Nabi SAW, apa yang engkau katakan di dalam salatmu? Maka sahabat tersebut beliau menjawab, ama'ana wa adri bandana baka wa bandana mu'ad walakin as'alullah ta'ala jannah wa a'udzubika minan nar. Kata sahabat tersebut, adapun saya tidak tahu apa yang kau katakan wahai Rasul dalam salatmu dan apa yang Mu'ad katakan di dalam salatnya. Aku tidak tahu apa doa engkau dan doamu Mu'ad dalam salat. Hanya saja ketika salat aku mohon kepada Allah surga dan memohon perlindungan dari adab neraka. Maka Nabi menjawab kepada tersebut, wa haulaha nudandin, dan sekitar itu kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah surga dan mohon perlindungan dari adab neraka. Ini perkara yang patut kita teladani. Jadikan diri kita orang-orang yang memiliki himmah aliyah, himmah yang tinggi. Himmah yang tinggi itu berusaha dalam hidupnya bagaimana bisa selamat dari adab Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa meraih kebahagiaan yang hakiki. Itu nikmat kebahagiaan di surga. Maka Nabi SAW merintahkan kepada mereka empat perkara dan melarang mereka dari empat perkara. Adapun perintah yang boleh perintahkan, beliau amurukum bil imani billahi azza wa jal atau bil imani billahi wahda. Di sini amarahum bil imani billahi azza wa jal wahda. Aku perintah kepada kalian agar kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Nabi merintah kepada mereka, mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Kemudian Nabi bertanya, hal tadruna mal imanu billahi wahda, tahukah kalian apa itu makna beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahda? Qalu, maka para sahabat dari Wabd al-Qis mengatakan, Allah wa Rasul alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi mengatakan, al-imanu billahi wahda adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama mengikrarkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan. Kemudian iqamus shalah dan ita'uz zakah dan shaum ramadan. Wa tu'tul khumus minal maghna, dan kalian berikan seperlima dari ghanimah yang kalian dapatkan. Ini perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang mereka dari dubba dan hantan dan muzaffar, naqir dan muqayyar, nama-nama bejana yang biasa digunakan oleh mereka untuk membuat minuman mereka, baik minuman dari anggur atau kurma atau minuman yang lainnya, yang mana kalau dibiarkan dalam waktu yang lama bisa menjadi khamar. Awalnya seperti dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum untuk membuat minuman di bejana-bejana tersebut. Beliau hanya mengizinkan membuat minum tersebut di bejana yang terbuat dari kulit, sehingga ketika minum tersebut menjadi khamar, maka kulitnya akan pecah, akan diketahui bahwa itu sudah menjadi khamar. Akan tetapi perintah ini atau larangan ini mansukh. Nabi setelahnya mengatakan, ishrabu fil awiyati kulliha wa la tashrabu muskir, minum di bejana apa saja yang kalian kehendaki, hanya saja kalian jangan meminumnya tatkala sudah memabukkan, sudah menjadi khamar. Kemudian Nabi telah menyebutkan perintah-perintah dan larangan beliau kepada Wafdul Qais. Beliau mengatakan, ihfaduhu wa akhbiru man wara'akum. Hafallah oleh kalian apa yang kusebutkan dan sampaikan sebut kepada orang-orang yang mengutus kalian, pada orang-orang Abdul Qais. Dan ini syahidnya, Nabi merintahkan untuk menghafal apa yang disampaikan kepada mereka. Menunjukkan bahwa ilmu yuhfaz, ilmu itu butuh untuk dihafal. Hanya saja di kalang keterbatasan kita, tentunya kita tidak bisa menghafal semua yang kita pelajari. Maka adalah kita pandai-pandai memilih apa-apa saja yang kita bisa menghafalnya. Dan tentunya Al-Quranul Karim merupakan perkara yang harus paling kita utamakan. Kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaidah-kaidah bawabit yang harus kita memahaminya dengan baik. Maka kita usahakan untuk menghafalnya dengan baik. Dan setiap orang memiliki hafalan yang berbeda-beda, maka masing-masing bisa mengukur hafalannya. Kalau berhafal yang kuat, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Ini minnah dari Allah Subhanahu wa taala, karunia yang diberikan yang sangat besar. Al-hifdz wa faham itu karunia yang sangat besar yang bermodal utama dalam talabul ilm. Dan yang melihat bahwasanya dia memiliki hafal untuk pemahaman yang tidak seperti yang pertama, maka hendaklah dia bisa memilih apa yang hendaknya dia hafal sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullah mastata'tum. Yang jelas hafalan adalah perkara yang sangat penting. Sehingga sebagian sahabat itu Zaid bin Akhtab radhiyallahu mengatakan, "Alamuna ahfaduna." Orang yang paling berilmu dan kami adalah orang yang paling hafal. Dan juga sebagian ulama, kalau tidak salah di Wahabiyah, Fahfad fakullu hafidin imamu. Hafalah oleh kalian, setiap hafid yang menghafal akan menjadi imam. Ini bab yang ke-25 dari Kitabul Ilm. Al-ilm yahtaj ilal hifad. Kemudian materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Mimma Laysa Fi Shahihain, dan kita masuk bab yang ke-43 dari Kitabul Ilm. Di bab yang ke-43 beliau memberikan judul bab Rafu' Shaut Bil Ilm. Bab mengangkat suara tatkala menyampaikan ilmu. Dan tentunya yang berkaitan mengangkat suara, seorang mengangkat suara biqadil hajah, sesuai dengan kebutuhannya. Ketika seorang berbicara dan bisa sampai dengan suara yang lirih atau pelan, maka tidak perlu kita mengangkat suara dengan keras. Seperti wasiat Luqman kepada putranya, "Waghdudni sawtik," rendahkan dari sebagian suaramu. Inna angkal aswat la sawtul hamir, karena sejelek-jelek suara hamir. Karena kita tidak dibutuhkan untuk mengangkat suara seperti Nabi SAW melakukan ketika khutbah. Nabi SAW, "Idha khutaba ihmarrat ayna wasdadda ghadabu ka'anna mundiru jaish." Nabi SAW ketika berkhutbah, kata Jabir bin Abdullah, "Ala sawtu," sawtnya, suaranya itu meninggi, suaranya tinggi. "Wasdadda ghadabu," dan seperti marah besar. "Wahmarat aynah," dan matanya merah. "Ka'anna mundiru jais," seakan-akan beliau adalah mundiru jais, panglima perang. Dalam peperangan tentunya dibutuhkan seperti itu. Ini contohnya. Dan juga dalam hadis yang kita lalui, Nabi SAW terkadang mengangkat suaranya agar bisa tersampaikan ilmu yang ingin beliau sampaikan kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian dikatakan, "Likulli maqam maqal," setiap tempat ada perkataan yang sesuai dengan tempat tersebut, dan juga dalam masalah rafu shaut, mengangkat suara. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Abu Dawud, siapa ini? Hani nasmu Ahsan Sulaiman Ash'af Asijistani. Haddatsana Musaddad, Musaddad Musarhad, qala akhbarana Abdul Warith, Abdul Warith bin Sa'id, an Humayl al-A'raj, Humayl bin Qais al-Makki, an Muhammad bin Ibrahim al-Taymi, an Abd al-Rahman al-Mu'ad al-Taymi, qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bimina, fafutihat asma'una hatta kunna nasma'u ma yaqul wa nahnu fi manazilina, فطبق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع إصبعيه السبابتين في أذنيه، ثم قال بها صل خدق، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. Dari Abdurrahman Mu'ad al-Taymi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah untuk kami tatkala kami berada di Mina, itu di Hajjatul Wada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mina selama 3 hari, dari hari ke-10 itu Yaumun Nahar, dan 3 hari setelahnya Ayyamut Tasyriq. Dan tatkala itu beliau berkhutbah, fafutihat asma'una, ketika beliau berkhutbah maka dibuka pendengaran-pendengaran kami. Kami bisa mendengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kunna nasma'u ma yaqulu wa nahnu fi manazilina, sampai kami mendengar khutbah beliau dan kami dari tempat-tempat kami, di tenda-tenda kami tatkala di Mina tersebut. Fa tabiqa yu'allimuhum manasikahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka manasik mereka. Di hari ke-10 merupakan puncak manasik haji. Nabi ajarkan kepada mereka manasik tersebut. Hatta balagha al-jimar fa wada isbihi sababataini fi udunai, sampai tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di al-jimar, itu tempat melemparkan jimar, jimar itu kerikil yang digunakan untuk melempar jamrah ketika melempar jamrah. Itu jamrah Aqabah kalau di hari ke-10. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di tempat untuk melempar jamrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan isbi'ai, kedua jemarinya fi udunai, sababatain fi udunai, meletakkan dua telunjuknya di telinga beliau. Dan biasanya seorang meletakkan jemarinya di telinganya ketika bicara, itu tatkala ingin mengangkat suaranya. Seperti muadzin kalau adzan itu meletakkan telunjuknya di telinganya agar suaranya bisa keluar dengan lebih keras. Tumbakal, kemudian Nabi berkata, bihasol khadab, katanya lemparlah kalian jamarat dengan hasol khadab, dengan kerikil yang kecil yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk melempar seperti ketepel. Kada bihasol hadap, lemparlah kalian jamarah dengan kerikil kecil. Dan Nabi mengingatkan, wa iyyakum wal ghuluw, dan hati-hati kalian dengan ghuluw. Dan jadi yang telah kita lalui, Nabi merintahkan untuk didatangkan dengan haso, kerikil kecil. Ketika diberikan kepada beliau, beliau berkata kepada para sahabatnya, bimithli hadza, dengan haso seperti ini kalian melempar. Itu dengan kerikil-kerikil kecil. Wa iyyakum wal ghuluw, dan hati-hati kalian dengan ghuluw. Kemudian kata Abdurrahman Mu'ad al-Taymi radhiyallahu anhu, "Tsumma amara al-muhajirin fa nazal fi muqaddam al-masjid." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat dari kalangan muhajirin untuk menempati tempat di bagian depan masjid, di Masjid Khaif di Mina. "Wa man ansar fa nazal min wara' al-masjid." Dan memerintahkan para sahabat Ansar untuk menempati tempat di bagian belakang masjid. Kemudian orang-orang selain mereka muhajirin ansar, mereka menempati tempat-tempat yang lainnya. Ini hadis Abdurrahman Mu'ad al-Taymi radhiyallahu taala anhu. Dan dari sini sangat jelas sekali syahidnya tawadu isbi'ahi sababata ini fi udhunai tumma qala bihasul khadab. Nabi mengangkat suaranya ketika memerintahkan kepada para sahabatnya ketika melempar jamrah dalam melempar dengan hasul khadab, dengan kerikil kecil. Nah, dalam itu pun kita bisa mengambil faedah yang berkaitan dengan hadis ini, diantaranya adalah alam min alamin nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, mengajarkan kepada para sahabatnya al-manasik, kemudian surat tersebut sampai kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, dalam keadaan para sahabat di tempatnya masing-masing. Hal ini dimasukkan oleh para ulama dalam alam min alamin nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi SAW, mukjizat dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami beliau menyebutkan hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Saya beliau menyebutkan turuknya agak banyak, tiga tarik, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.